السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين معاشر المسلمات إخواني وأحبابي رحمني ورحمكم الله، بشكر kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala pencipta kita, pencipta alam semesta yang telah menciptakan seluruh yang kita butuhkan dalam kehidupan. Salawat dan salam kepada Rasul tercinta, Nabi yang mulia, suri tauladan seluruh manusia, Muhammad bin Abdullah, salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Pagi hari ini kembali kita lanjutkan perjalanan ilmiah kita di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan kita masih dalam pembahasan tentang doa dan qadar, hubungan korelasi antara doa dan qadar. Kita lanjutkan pembahasan di mana beliau berkata, irtibatul khairi wasyarr, hubungan antara kebaikan dan keburukan bil amal, dengan amal. Waqad rattaballahu subhanahu husul al khairati fi dunya wal akhirah wa husul al syurur wa husul al sururi fi dunya wal akhirah fi kitabihi ala al amal tarattub al jazai ala al syart والمعمول والمعلول على العلة والمسبب على السبب وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menggandengkan pembahasan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat di dalam kitabnya, itu digandengkan dengan amal. Digandengkan dengan amal, tarattubal jazai ala syart, seperti bergandengnya antara balasan dan syarat untuk mendapatkan balasan itu, mendapatkan hadiah atau kebaikan dan syaratnya. Wal ma'luli ala al-illah, dan sesuatu yang telah diberikan illat, penyebab atas illahnya. Dan musabab ala sabab, sesuatu yang terjadi disebabkan oleh karena sesuatu bergandengan dengan penyebabnya. Wahada fil Qur'ani yazidu ala alfi mawdi', dan ini dalam Al-Quran lebih daripada 1000 posisi, artinya 1000 dalil. Maksud beliau di dalam pembahasan yang ingin beliau bahas kali ini adalah pembahasan tentang doa dan qadar. Itu juga memiliki hubungan erat antara pembahasan kebaikan atau keburukan berhubung dengan amal. Oleh karena itu beliau membahas masalah hubungan erat dan korelasi yang erat antara amal dengan hasil yang akan didapatkan oleh amal itu. Boleh jadi hasilnya adalah kebaikan jikalau amal itu baik, atau hasilnya adalah keburukan jikalau memang amal itu adalah buruk. Seseorang yang berbuat baik, tentu balasannya baik. Dan seseorang yang berbuat buruk, tentu balasannya buruk. Ini difahami oleh seluruh manusia. Apabila kita korupsi, maka balasannya adalah penjara. Apabila kita amanah, maka balasannya adalah pujian manusia tentang amanah itu dan kepercayaan manusia kepada kita karena amanah itu. Hal ini bagi manusia adalah sesuatu yang merupakan fitrah. Dan beliau ingin membahas masalah ini ma'asyarul muslimin wal muslimat, bahwa pekerjaan dan hasil yang akan didapatkan daripada kebaikan atau keburukan itu adalah sesuatu yang bergandengan, yang selalu berhubungan. Di dunia dan di akhirat pembahasannya sama. Kebaikan di dunia akan mendapatkan balasan-balasan di dunia dan kebaikan di akhirat pula. Dan keburukan yang dilakukan di dunia akan mendapatkan balasan-balasan yang buruk di dunia dan di akhirat pula. Hal ini sama dengan balasan dan syarat untuk mendapatkan balasan. Maksudnya adalah, sering kita memberikan hadiah dengan syarat. Dengan syarat bisa menghafal juz 30 misalnya kepada anak kita. Syaratnya kamu hafal juz 30 nanti kamu dapat hadiah misalnya dibelikan sepeda misalnya. Misalnya begitu. Ada balasan, ada jaza, ada hadiah, namun ada syarat. Kalau kamu menang, kamu dapat kulkas. Kalau kamu bisa menjawab dengan baik, kamu dapat uang 100 ribu. Ini suatu korelasi yang sangat jelas. Suatu korelasi yang sangat jelas. Atau hubungannya adalah antara sebab dengan sesuatu yang terjadi karena sebab. Disebabkan seseorang bermain api, maka rumahnya terbakar. Terbakarnya rumah karena pekerjaan. Yaitu ada sebab. Ada sebab yaitu bermain api. Disebabkan Anda bermain mercon, maka rumah Anda meledak. Dan begitu seterusnya. Hubungan antara amal dan hasil yang didapatkan daripada kebaikan atau keburukan itu memiliki korelasi yang sangat erat sekali. Begitu juga halnya dengan qada dan qadar dengan doa. Beliau ingin mengkaitkan permasalahan ini dengan permasalahan qada dan qadar. Lalu beliau katakan suatu hal yang luar biasa. Beliau mengatakan, وَهَذَا فِي الْقُرْآنِ يَزِيدُ عَلَى أَلْفِ مَوْضِعِ. Dan permasalahan yang seperti ini, hubungan antara kebaikan dan keburukan, hubungannya dengan amal, korelasinya dengan amal yang sangat erat, itu di dalam Al-Quran lebih daripada 1000 posisi. Maksudnya, lebih daripada 1000 ayat di dalam Al-Quran berbicara masalah ini. Allahu Akbar. Ini menunjukkan keluasan ilmu yang beliau miliki, rahimahullahu ta'ala. Dan lihat tadabbur yang telah beliau lakukan, ta'amuk yang telah beliau lakukan, tafakuh yang telah beliau lakukan di dalam kitabullah yang azza wajal. Yang mana kita membaca Al-Quran seperti beliau membacanya, kita mengkhatamkannya seperti beliau mengkhatamkannya, namun apa yang berbeda? Yang berbeda adalah tadabbur. Mereka membaca Al-Quran dengan mata tadabburnya. Dan kita membaca Al-Quran hanya dengan menyimak huruf-hurufnya. Kalau ataupun lebih baik daripada itu, yaitu membenarkan makharijul huruf dan tajwid-tajwidnya. Namun tadabbur hilang dari kebanyakan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Naam, bahwa membaca Al-Quran penting dengan tajwid. Membaca Al-Quran penting dengan makharij yang benar. Namun di atas semua itu, Al-Quran itu diturunkan untuk ditadabbur. Mubarakun liyadabbaru ayatihi. Agar mereka mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Belajar dari ayat Al-Quran. Membaca Al-Quran. Menimba ilmu dari Al-Quran. Maka kepada ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang alhamdulillah semangat untuk membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Makharijul huruf yang benar. Sudah tumbuh. Tumbuhkan juga semangat untuk tadabbur. Lihatlah para ulama. Dialah para ahli ilmu. Hal-hal yang seperti ini menumbuhkan semangat dari dalam diri kita, di dalam diri kita. Kalau Ibnu Qayyim telah berkata, hubungan antara amal dan kebaikan serta keburukan itu di dalam Al-Quran lebih daripada 1000, maka kita bertanya kepada diri kita, dari 1000 dalil ini, berapa yang kita tahu? Berapa yang kita tahu? Di sini menunjukkan bahwa luasnya ilmu beliau, dan begitu sempitnya ilmu kita, luasnya ilmu beliau, dan alangkah berilmunya beliau, dan alangkah bodohnya kita. Beliau mengatakan lebih daripada 1000. Namun ketika kita mencoba untuk mengetahuinya, dengan ilmu yang ada kepada kita sekarang, mungkin tidak sampai 100 kita bisa datangkan dalil. Kalau 100 itu pun sudah luar biasa. Oleh karena itu, kita wajib memahami bahwa diri kita masih tidak ada apa-apanya. Ilmu kita sangatlah sedikit dan sangatlah minim, sehingga hal ini membuat kita harusnya terus rajin dan rajin untuk menimba ilmu dari kitabullah azza wa jalla. Fataratan beliau mulai mentafsil, menyebutkan secara rinci. Fataratan yurattibul hukmal khabaril kauni wal amra syar'i anil wasfil munasib. Alal wasfil munasibilah. Kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala menyusun hukum secara alam, kejadian alam semesta yang Allah khabarkan, dan perintah syar'i, perintah secara syar'i itu disusun dengan posisi yang sangat cocok sekali. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, atau amma nuhu anhu faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Atau mereka melampaui batas, melanggar. Amma nuhu anhu, dari apa-apa yang mereka dilarang untuk mengerjakannya. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah melanggar. Mereka telah dilarang untuk melakukan itu, namun mereka melanggarnya, melakukan kesalahan. Di sini ada amal melanggar aturan Allah, melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada amal. Lalu datanglah balasannya daripada keburukan. Karena amalnya amal buruk, maka balasannya balasan buruk. Qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka kami berkata kepada mereka, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Na'udzubillah min sakhatillah min sakhatillahi wa ghadabih. Na'udzubillah min sakhatillahi wa ghadabih. Na'udzubillah min sakhatillahi wa ghadabih. Allah cukup untuk berkata, kunu, jadilah kalian qiradatan khasiin, maka mereka berubah menjadi monyet-monyet yang hina. Di sini ada balasan daripada keburukan. Di sini juga ada sebab kenapa terjadi keburukan itu kepada mereka. Sebabnya adalah atau amma nuhu. Mereka melanggar aturan. Maka sadarlah wahai saudaraku, saudariku yang masih melanggar aturan-aturan Allah. Bangkitlah wahai saudara, saudariku. Bangkitkan hidupmu dari larangan-larangan Allah dan keluarlah dari larangan-larangan itu. Sebelum Allah berkata kepada anda, kunu qiradatan khasiin. Apa yang anda tunggu? Menunggu murka Allah datang? Apa yang anda nanti? Menanti hati anda ditutup oleh Allah dan tidak mungkin lagi untuk mendapatkan hidayah? Apa yang anda harapkan daripada maksiat itu? Harta? Untuk apa harta? Kalau hanya untuk ditumpuk-tumpuk, alangkah tidak berakalnya manusia. Kalau hanya untuk membeli rumah, anda sudah punya rumah. Kalau hanya untuk membeli mobil, anda sudah punya 2 atau 3 mobil. Kalau hanya untuk membeli pakaian, rumah anda sudah segudang pakaian. Anda mau apa lagi? Apa yang anda tunggu daripada perbuatan maksiat itu? Dan apa lezatnya maksiat itu? Saya yakin dan percaya, anda sudah punya segala-galanya. Sudahlah, kembali ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelum Allah mengatakan kunu qiradatan khasiin. Wa qawlihi ta'ala, demikian juga dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 55, falamma asafuna intaqamna minhum. Tatkala mereka telah membuat kami marah, kami pun kemudian membuat pembalasan dendam kepada mereka. Fa'agraqnahum ajma'in. Sambungan ayat, fa'agraqnahum ajma'in. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Cerita tentang Fir'aun dan kaumnya. Dinasihati oleh Allah dengan seorang Rasul dan seorang Nabi bernama Musa dan Harun alaihimassalam. Disuruh Nabi Musa dan Nabi Harun oleh Allah pergi kepada Fir'aun, menasihati Fir'aun dengan lemah lembut. bukan dengan keras. Dengan tutur kata yang sopan, santun, bukan dengan kata-kata yang bejat dan kasar. Namun Fir'aun sombong kepada Allah. Allah tegur dengan beraneka ragam teguran. Baik teguran dari Nabi Musa dan Nabi Harun, atau teguran dengan kondisi dan keadaan. Allah kirim belalang, Allah kirim kutu, Allah kirim darah untuk menegur Fir'aun dan kaumnya, namun mereka tidak berhenti. Sampai kepada titik akhir, Allah marah. Allah marah. Tahukah apa arti Allah marah? Orang tua Anda marah, Anda masih bisa mengharapkan ridho setelah marah itu. Teman Anda marah, Anda masih bisa mengharapkan ridho setelah marah itu. Suami Anda marah, Anda masih bisa mengharapkan ridho pasca marah itu. Namun kalau Allah sudah marah, tak ada kebaikan yang Anda dapatkan dalam hidup ini. Tak ada kebaikan apapun yang bisa kita dapatkan dalam hidup kita kalau Allah sudah marah. Saudaraku, saudariku, jangan tunggu marah Allah. Falamma asafuna, tatkala mereka telah membuat kami marah, intaqadna minhum, kami turunkan marah kami kepada mereka dengan menurunkan nikmah. Kami turunkan azab. Fa'agraqnahum ajma'in, maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Di sini terlihat hubungan antara perbuatan dan hukuman, antara amal dengan hasil, antara sebab dan akibat. Wa qawlihi subhanah, dan demikian juga dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'idah 83, wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba, dan pencuri laki-laki serta pencuri wanita, maka potonglah kedua tangan mereka sebagai balasan dari apa-apa yang mereka berdua telah kerjakan. Hukum syar'i yang datang dari Yang Maha, datang dari Yang Maha Adil, yang paling mengerti hukum untuk manusia dan paling faham meletakkan hukum untuk manusia. Dengarkan, wahai seluruh ahli hukum di permukaan bumi. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma, pencuri, baik laki-laki atau wanita, potong tangan mereka. Kalau pencuri-pencuri di dunia ini sadar bahwa kalau dia mencuri, tangannya akan dipotong, dia akan berhenti mencuri karena dia sayang kepada tangannya. Namun kalau seandainya mencuri hanya dikurung 6 bulan dan 3 bulan, setelah itu dilepas lagi, 6 dan 3 bulan baginya bukanlah umur yang panjang. Apatah lagi dia memiliki keluarga, memiliki orang tua, memiliki kerabat yang memiliki kekuatan di negeri itu untuk melepaskannya dari jeratan hukum. Maka mencuri tidak ditakuti manusia dengan cara-cara yang seperti ini. Namun kalau dia sadar, mencuri akan membuat tangan kanannya melayang, maka ketika itu dia akan berpikir 7.000 kali sebelum mencuri. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wasariqu wasariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri wanita. Kata para ulama tafsir, disebut laki-laki lebih dahulu dibanding wanita, karena mencuri itu lebih banyak laki-laki yang melakukannya dibanding wanita. Dan lihatlah ketika Allah mengatakan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuk mereka dengan 100 cambukan. Di zina Allah dahulukan wanita sebelum laki-laki. Menunjukkan bahwa pezina lebih banyak yang wanitanya dibanding laki-lakinya. Subhanallah. Rabbuna tabaraka wa ta'ala menyusun Al-Quran susunan yang tidak mampu untuk disusun oleh manusia. Namun pembahasan kita adalah tarattubul jaza' wa syart. Al-musabbab bisabab. Korelasi antara sebab dan akibat. Sebabnya adalah mencuri. Akibatnya adalah potong tangan. Kenapa mencuri? Kenapa potong tangan itu terjadi? Kenapa keburukan itu datang? Karena ada sebabnya. Apa yang akan dihasilkan dari mencuri? Akan datang akibatnya, yaitu potong tangan. Jazaa'an bima kasaba. Sebagai balasan dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Terlihat korelasi yang sangat jelas antara perbuatan dan hasil. Wa qawlihi, perhatikan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim wanita, mukminin laki-laki dan mukminin wanita, mukmin laki-laki dan mukmin wanita, muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat, orang-orang yang taat, laki-laki ataupun wanita, orang-orang yang jujur, laki-laki dan orang-orang yang jujur dari kalangan wanita, orang-orang yang sabar dari kalangan laki-laki dan juga dari kalangan wanita, orang-orang yang khusyuk dari kalangan laki-laki dan juga dari kalangan wanita, orang-orang yang berinfak dan bersedekah, rajin berinfak dan bersedekah dari kaum laki-laki dan kaum wanita, orang-orang yang rajin puasa dari kalangan laki-laki dan kalangan wanita, orang-orang yang menjaga kemaluannya dari kalangan laki-laki dan dari kalangan wanita, orang-orang yang rajin berzikir kepada Allah, zikir yang banyak, laki-laki atau wanita. Lihat, lihat perbuatan amal, dan amal ini adalah sebab. Akan Allah sebutkan apa balasan untuk mereka, apa yang mereka dapatkan daripada amal itu, apa akibatnya, apa hasilnya. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah siapkan untuk mereka ampunan. Allah telah siapkan untuk mereka ampunan dan balasan yang besar, yaitu surga. Surga Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini ma'asyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di manapun antum berada. Di sini terlihat jelas bahwa ada amalan-amalan yang Allah puji, yang kalau Anda lakukan itu, Allah katakan Allah siapkan untuk Anda ampunan. Dan Allah siapkan untuk Anda ganjaran yang besar. Ini jelas hubungan korelasi antara sebab dan akibat. Wa hadza katsirun jiddan. Dan ini hal yang sangat banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim. Wataratan yurattibuhu alaihi bisighati syarti wal jaza. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyusunnya dengan sigat-sigat syarat dan balasan. Syarat dan balasan sudah kita bahas tadi, antara syarat dan balasan, antara syaratnya dan kemudian apa yang akan Allah berikan setelah syarat itu. Ya, seperti syarat tadi yang kita katakan tadi, bahwa kalau anak kita beri syarat, hafal satu juz, juz 30 kita belikan sepeda. Balasannya apa? Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Surat Anfal ayat 29. In tattaqullah, ini syaratnya. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, syarat. Syaratnya bertakwa kepada Allah. Balasannya apa? Yaj'al lakum furqana. Allah akan menjadikan untuk kalian furqana, pembeda. Pembeda antara hak dan batil. Pembeda mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang syirik dan mana yang tauhid. Mana yang kufur, mana yang iman. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Nampak jelas. Nampak jelas. Untuk siapa nampak jelas? Untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Apa syaratnya? In tattaqullah. Ambil kali apabila kalian bertakwa kepada Allah. Namun kalau tidak takwa kepada Allah, Allah tidak akan nampakkan itu. Tidak Allah tampakkan kepada kita. Tidak Allah berikan kita furqan, pembeda antara hak dan batil. Sehingga akhirnya karena tidak tampak, jalan kita pun akhirnya menyerempet-menyerempet bahaya ke dalam maksiat yang kita anggap kebaikan. Dan inilah nasib banyak manusia yang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka tidak bisa membedakan mana hak yang batil. Wallahi demi Allah, banyak manusia tidak bisa membedakan mana yang hak dan batil. Kecuali hal-hal yang sudah jelas. Yang saking jelasnya orang kafir pun tahu itu batil. Kalau hanya itu pengetahuan kaum muslimin tentang batil sekarang ini, alangkah kerdilnya ilmu mereka. Orang kafir pun tahu itu adalah batil. Subhanallah. Orang kafir tahu zina itu tidak baik. Orang kafir tahu mabuk itu tidak baik. Orang kafir tahu durhaka kepada orang tua tidak baik. Orang kafir tahu mencuri itu tidak baik. Kalau hanya itu yang diketahui kaum muslimin daripada keburukan, apa beda mereka dengan ilmu orang kafir? Furqan, pembeda. Untuk Anda mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Mana yang riba dan mana yang bukan riba. Mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Mana yang benar-benar agama Allah dan mana yang bukan agama Allah. Mana wahyu yang pernah turun dan mana yang belum pernah turun. Mana amalan yang sahih dan mana amalan yang tidak sahih. Mana manhaj yang benar dan mana manhaj yang tidak benar. Masih banyak kaum muslimin tidak bisa membedakan. Sehingga bid'ah dianggap sunnah. Sehingga batil yang jelas-jelas batil dianggap hiburan. Wanita tanpa menutup aurat, berlenggang-lenggok, dengan nyanyian. Ini batil, jelas-jelas batilnya bagaikan matahari di siang bolong. Namun sebagian ustaz berani mengatakan, enggak apa-apa itu hiburan. La haula wala quwata illa billah. Sebagian orang yang bergelar ustaz. Kalau gelarnya pejabat, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, saya maksud adalah enggak terlalu berat. Tapi gelarnya ustaz. Kesana sini memberikan khutbah Jumat. Kesana sini memberikan ceramah-ceramah agama. Kemudian wanita bercelana pendek, bergoyang dengan lirik-lirik yang mengajak kepada maksiat. Lalu dikatakan itu hiburan. Subhanallah. Maha suci Allah. Ini pasti pendapat yang tidak benar demi Allah pencipta langit dan bumi. Allah akan berikan Anda furqan, pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Dengan syarat, bertakwalah kepada Allah. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Dan Allah akan ampunkan untuk kalian kesalahan-kesalahan kalian. Ini yang akan didapatkan. Wa yaghfir lakum. Dan Allah juga akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa qawlihi ta'ala. Demikian juga dengan firman Allah ta'ala. fa in tabu aqamu shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka taubat, orang-orang kafir itu mau taubat, wa aqamu shalah, dan mereka kemudian mau mendirikan salat, wa atuz zakah, kemudian mereka mau menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara-saudara kalian dalam agama. Mereka mukmin sejati, mereka muslim sejati. Tapi kalau taubat kemudian sholat juga tidak, zakat juga tidak, maksiat terus terjadi, ini boleh jadi bukan saudara kita. Na'udzubillah min dzalik. Wa qawlihi, demikian juga dengan firman Allah Ta'ala, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, surat Jin ayat 16. Dan andai seandainya mereka itu mau istiqamah di atas jalan, maka kami akan memberikan kepada mereka air yang sangat banyak. Air adalah kiasan daripada rezeki. Kiasan daripada rezeki. Apabila kita melihat tafsirnya dalam surat Jin ini, maka air di sini maknanya adalah rezeki. Karena rezeki, inti daripada rezeki itu adalah air. Sumber daripada rezeki yang sebenarnya itu adalah air. Oleh karena itu, kenapa kehidupan selalu ada di samping sungai? Alasannya karena air adalah sumber pertama daripada rezeki manusia. Nah, lihat di sini Allah mengatakan, seandainya mereka mau istiqamah, kami akan berikan kepada mereka rezeki. Maka istiqamahlah saudaraku. Rezeki Allah diraih dengan istiqamah, bukan dengan maksiat kepadanya. Wa nadhairihi, dan banyak lagi yang semisal dengan hal ini di dalam Al-Quran. Wa taratan bila mita'lil. Dan kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan sebab dan akibat dengan lam, yang disebut dalam bahasa Arab dengan lamu ta'lil, illah dengan ma'lul. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala, liyadabbaru ayatih waliyadzakkara ulul albab. Agar mereka mentadabbur ayat-ayatnya, dan agar ingatlah orang-orang yang memiliki fikiran, memiliki akal. Diturunkan Al-Quran, semua itu agar kemudian Anda mentadabburnya. Agar Anda tadabur, maka diturunkan Al-Qur'anul Karim. Surat Shad ayat 29. Wa qawlihi ta'ala litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Surat Al-Baqarah 143. Agar kalian menjadi syuhada, saksi-saksi Allah 'alan nas, terhadap manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan jadilah rasul untuk kalian sebagai saksi. Kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin agar, untuk, pakai ta'lil, ada sebab. Wa taratan ya'ti bi ada'i kai allati li ta'lil. Kadang-kadang bukan lam namun pakai kai yang juga untuk ta'lil. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Surah Al-Hasyr ayat 77. Agar harta itu tidak menjadi putaran di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Ini bercerita tentang Khaybar. Bercerita tentang Fai al-Khaybar. Harta rampasan perang yang dihasilkan dari Khaybar dibagikan kepada orang-orang fakir, baik fakirnya dari Muhajirin atau dari Ansar atau yang lainnya, agar kemudian harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja. Dan ini adalah inti daripada ekonomi yang sehat. Yaitu dana tidak beredar di kelas-kelas tertentu, sehingga banyak orang yang punya dana namun di kelas atas saja, di bagian bawah tidak mendapatkan harta. Dan kita telah terjebak ke dalam ekonomi tidak sehat ini. Sementara agama Islam adalah agama yang peduli dengan ekonomi sehat. Wa taratan ya'ti bi ba'is sababiyah. Dan kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan sebab dan akibat dengan mendatangkan ba' sababiyah. Ba' itu adalah maknanya adalah sebab. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bima qaddamat aydikum. Surat Imran ayat 182. Semua keburukan itu adalah apa-apa disebabkan oleh apa-apa yang telah kalian kerjakan dari tangan-tangan kalian. Kaqaulihi ta'ala bima kuntum ta'malun. Surat Al-Maidah 105. Dengan apa-apa yang telah kalian kerjakan. Bima kuntum taksibun. Dengan apa-apa yang telah kalian lakukan. Wa qawlihi, demikian juga firman Allah Ta'ala, dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu karena mereka telah kufur dengan ayat-ayat Allah. Lihat, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan ini mendatangkan petaka kepada mereka. Setelah Allah ceritakan bahwa mereka mendapatkan petaka, Allah katakan itu karena disebabkan dengan ba'u sababiyah. Ba' yang maknanya adalah sebab. Disebabkan apa yang telah kalian lakukan. Disebabkan apa yang telah kalian kerjakan. Disebabkan kekufuran kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat antara amal dan akibatnya. Lihat antara amal dan akibatnya. Wataratan ya'ti bil maf'ul li ajlihi zahiran aw mahdhufa. Kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan maf'ul li ajlihi yang zahir tampak atau yang mahdhuf. Contohnya firman Allah tabaraka dalam surah Al-Baqarah ayat 282, farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada makhafata an tadilla ihdahuma. Takut untuk salah seorang di antara mereka lupa, fatudzakira ihdahuma al-ukhra. Maka yang lain mengingatkan saudarinya yang lupa tersebut. Kaqaulihi ta'ala an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, kalian akan berkata pada hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, kami tentang hal ini satu hal yang lalai. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, an taqulu inna ma unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Kalian berkata, sesungguhnya telah diturunkan kitab ini kepada dua kelompok daripada orang-orang sebelum kami. Ai, semua itu karahata an taqul. Maf'uli ajlih. Semua kami datangkan hujah-hujah kami datangkan supaya kalian tidak berucap di akhirat seperti ini. Supaya kalian tidak bisa berbicara lagi apa-apa di akhirat. Ini maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Dan ini pembahasannya adalah pembahasan an-nahu. Wa taratan ya'ti bi fa'is sababiyah. Terkadang Allah mendatangkan korelasi yang erat antara amal dan akibat dan sebab dengan fa'us sababiyah. Fa' yang fungsinya sama dengan ba tadi, sebab. Fakadzabu fa'aqaruha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka mereka mendustakannya, mendustakan rasul itu, dan rasul yang didustakan di sini adalah Nabi Saleh. Lalu mereka menyembelih untanya Saleh. Unta dari yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fitnah terhadap kaumnya Saleh. Fadamdama alaihim rabbuhum. Maka dengan sebab itu, Rabb mereka membinasakan mereka. Mengazab mereka. Bidambihim, disebabkan oleh dosa mereka. Fasawwaha. Maka Rabb mereka mendatarkan mereka. Maksudnya, kena azab dan semua datar terkena terpaan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi ta'ala, fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhdatar rabih. Dalam surah Al-Haqqa ayat 10. Maka mereka menyelisihi rasul Rabb mereka. Berbuat maksiat. Lalu apa yang terjadi? Fa'akhadahum akhdatar rabih. Maka dengan sebab itu Allah azab mereka dengan azab yang sangat berat. Dengan azab yang sangat besar, yang sangat berlebihan. Wa qawlihi fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Maka mereka mendustakan keduanya. Ya, keduanya kalau enggak salah ini adalah Nabi Yusuf, Nabi Musa dan Nabi Harun, fakanu minal muhlakin, dan mereka termasuk orang-orang yang dibinasakan. Masyaallah muslimin wal muslimat. Kita tambahkan sedikit lagi, wa taratan ya'ti bi ada'i lamma, dan kadang-kadang datang dengan huruf lamma, adalah alal jazaa, yang menunjukkan terhadap balasan akibat. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, falamma asafuna taqamna minhum falamma, maka tatkala, menyebabkan, ini menunjukkan akan balasan. Falamma asafuna taqamna minhum. Surat Yusuf Zukhruf yang telah kita bahas tadi, wa nadha'irihi, dan juga banyak hal-hal lain lagi yang serupa dengan hal ini. Waktu yang sangat terbatas sehingga membuat kita harus mengakhiri dulu bacaan kitab kita dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa sampai setakat ini dulu, sehingga kita bisa mengisi waktu yang tersisa dengan tanya jawab. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Taib, jazakumullah khair. Kita ucapkan kepada Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizallahu Ta'ala yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya dalam pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala. Dan untuk sesi kedua ini diberikan kesempatan untuk antum semuanya untuk berinteraktif bersama Al-Ustadz. Untuk telepon interaktif bisa antum hubungi di nomor 0812-684-20000 atau 0877-9001-034 atau 0831-678-9090 atau 0815-3768-9000. Dan juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 0811-75-30000. Sambil menunggu penelpon, kita bacakan pertanyaan melalui SMS yang telah dikirimkan oleh sahabat Hidayah. Pertama datang dari pendengar Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bila kita melewati seekor anjing atau binatang buas lainnya karena takut kita membaca doa berikut, A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ya, apakah itu dibenarkan, Al-Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh yang ana tahu, wallahu taala alam, doa tadi adalah memang doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di saat kita singgah di suatu negeri dan kita khawatir terjadi hal-hal yang buruk kepada kita di tempat itu, baik dari buruknya datang dari makhluk-makhluk halus yang merasa terganggu dengan kehadiran kita di negeri mereka, di tempat mereka yang tidak terbiasa ada orang-orang yang berbuat hiruk-pikuk, atau dari makhluk-makhluk hewan-hewan yang memiliki hal yang memberikan mudarat, bisa memberikan mudarat kepada manusia dengan izin Allah, seperti kalajengking, ular, atau hewan-hewan buas lainnya, bisa saja seperti harimau, singa dan yang lainnya. Kita khawatir mereka datang, serigala, dan kemudian kita ucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Wallahu alam, kalau begini adanya maka mengucapkan kalimat itu untuk bertemu hewan-hewan yang akan mendatangkan mara bahaya dan punya kemungkinan untuk memberikan mara bahaya dan mudarat, maka wallahu alam tidak apa-apa membaca doa tersebut. Baik, kemudian dapat dipahami oleh yang bertanya, kita terima terus untuk penelpon yang perdana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa dan mana? Dari Abu Sama nih. Ya, tafadhol. Ini Ustaz, pertanyaan saya mengenai hadis yang bunyinya intinya, nah, diluruskan Ustaz ya kalau salah ya. Seseorang beramal hingga antara dia dan surga tinggal sejengkal lagi. Akan tetapi takdir telah tertulis, maka dia menjadi neraka. Gitu juga sebaliknya, seseorang beramal hingga antara dia dan neraka tinggal lagi. Akan tetapi karena takdir telah tertulis, maka dia menjadi penduduk surga. Bagaimana memahami hadis ini menurut dari salaf terdahulu? Karena kalau seolah-olah menurut mana yang tersurat kan seolah-olah seperti robot Ustaz yang telah ditetapkan takdirnya. Jadi mohon luruskan pemahaman saya ini Ustaz. Atas jawabannya, penjelasannya saya mohon. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak ini sebenarnya pertanyaan ribuan manusia, atau bisa saya katakan pertanyaan jutaan manusia, berkecamuk di pikiran mereka hadis ini. Oleh karena itu pertanyaan ini bukan sekali dua kali kita dapatkan. Pertanyaan bukan sekali dua kali kita terima. Dan pertanyaan Bapak ini sebenarnya jawabannya sangat panjang sekali. Dan menjawabnya secara singkat sangat sulit. Kepada Bapak yang bertanya dan saudara-saudariku dimanapun antum berada, silakan menyimak rekaman kita tentang takdir, al-iman kepada takdir. Kita berbicara lebih kurang 2 jam, lebih kurang 3 jam kata Abu Sulaiman, rekamannya tentang takdir. Lebih kurang 3 jam itu membahas masalah korelasi antara perbuatan manusia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa pertanyaan Bapak ini jawabannya sangat panjang, Pak. Menjawabnya dengan singkat sangat sulit. Namun saya usahakan semaksimal mungkin, semoga yang singkat ini bisa sedikit menghilangkan dahaga Bapak. Sedikit bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak dalam masalah ini di dalam pikiran. Apakah mungkin ketika seorang manusia serius beribadah, lalu kemudian Allah memperlakukannya, di ujungnya dia berbuat maksiat, lalu Allah masukkan dia ke neraka? Apakah adil Allah dengan cara yang seperti itu? Jawabannya tidak. Berarti bukan itu yang terjadi. Apakah adil Allah kepada orang yang setiap hari pekerjaannya maksiat dan tidak ada kebaikan sedikit pun pada dirinya? Hatinya semuanya maksiat, zahirnya semuanya maksiat, namun kemudian disayang oleh Allah, ditakdirkan kemudian sehari sebelum dia wafat dia bertaubat, kemudian setelah itu dia diwafatkan Allah tabaraka wa taala, atau paginya dia bertaubat, sorenya dia wafat dan masuk surga. Apakah adil bagi Allah yang satunya serius beribadah, zahiran wa batina, zahir dan batin, lalu di ujung sehari sebelum dia wafat Allah takdirkan dia berbuat maksiat, lalu kemudian Allah wafatkan dan Allah masukkan ke neraka? Sementara ini serius berbuat maksiat, zahiran wa batina, zahir dan batin, kemudian sehari sebelum dia wafat Allah buat dia beramal saleh dan kemudian Allah masukkan ke dia ke surga. Apakah adil bagi Allah pencipta langit dan bumi untuk berbuat seperti ini? Jawabannya tidak adil. Kalau ini tidak adil, maka bukan itulah pemahaman hadis ini. Pemahaman yang berkecamuk di dalam pikiran manusia. Bukan itu pemahamannya. Karena ini tidak adil dan Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak adil. Jadi camkan dahulu pertama kali bahwa pola fikir memahami hadis secara letterlek seperti yang tadi ditanyakan, bukan itulah perbuatan Allah. Berarti pemikiran itu salah. Buangkan jauh-jauh dari pemikiran kita makna yang seperti itu. Karena ini tidak adil. Kalau tidak adil, bukan Allah yang berbuat. Allah tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak adil. Allah tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun. Wa ma rabbuka bidhallamil lil 'abid. Rabbmu tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah menzalimi seseorang pun. Wa la tuzlamu qila wa la tuzlamuna fatila. Kalian tidak akan pernah dizalimi walaupun setipis kulit ari. Kalian tidak pernah dizalimi Allah. Kalau hadis tadi difahami seperti yang dipahami oleh Bapak yang bertanya dan difahami oleh banyak manusia seperti itu, maka ini kezaliman besar, bukan kezaliman kecil. Ada orang 60 tahun beribadah, sehari sebelum wafat kemudian dia berbuat maksiat masuk neraka. Ada orang 70 tahun berbuat maksiat, sehari sebelum wafat berbuat amal soleh kemudian masuk surga. Ini kezaliman besar. Kalau ini maknanya, berarti ada sesuatu yang harus dimengerti. Dan hadis sebahagiannya menerangkan sebahagian yang lain. Maka apabila kita kumpulkan riwayat hadis ini, akan bertemu orang-orang beramal saleh fima yabdu linnas, dalam hal-hal yang tampak pada manusia. Yang tampak pada manusia, dia beramal saleh terus, yang tampak saja. Yang tidak tampak bagaimana? Ternyata yang tidak tampak dia menyembunyikan keburukan. Kepada manusia dia tampakkan kebaikan-kebaikannya sehingga orang mengenal dia orang baik. Tapi ketika manusia tidak melihat, sebenarnya dia orang bejat. Dan Allah tahu dia orang bejat. Sementara manusia hanya tahu dia orang baik. Sehingga akhirnya apa? Allah hukum dia di akhir hayatnya. Dia sedang mengamalkan keburukan lalu dia wafat. supaya orang-orang tahu orang yang selama ini kalian lihat benar-benar orang-orang saleh sebenarnya bukan orang saleh. Allah tahu siapa dia dan Allah hukum dia dengan su'ul khatimah. Karena dia hanya berbuat ibadah di depan kalian, namun ketika kalian tidak ada, dengan lantangnya dia berbuat maksiat kepada Allah. Dia lebih takut kalian daripada takut kepada Allah. Maka Allah perlihatkan ilmunya yang maha luas dengan menjadikan orang ini ujung daripada kehidupannya maksiat. Demikian juga sebaliknya, ada orang-orang yang tampaknya berbuat maksiat, fima yabdulin nas, yang nampak oleh manusia seperti itu. Namun Allah tahu dia menyembunyikan kebaikan yang Allah sangat cintai. Allah tahu persis apa yang ada di dalam hatinya. Allah tahu menilai seseorang dan maha mengetahui dalam menilai seseorang. Sehingga penilaian manusia kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Sementara penilaian Allah tidak mungkin salah. Dan Allah melihat kebaikan-kebaikan yang besar di dalam jiwanya. Mungkin baktinya yang luar biasa kepada Allah. Mungkin takutnya yang luar biasa sebenarnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di penghujung ayat, Allah perlihatkan kepada manusia ilmunya yang maha luas. Bahwa bandit yang selama ini kalian kenal bandit, dia sebenarnya memiliki kebaikan yang luar biasa. Ada sebuah cerita luar biasa terjadi, dinukilkan kepada kita di dalam khutbah-khutbah para atau ceramah-ceramah para al-khutaba dan wa'adha. Ada seorang anak yang zahirnya bukanlah orang-orang saleh. Zahirnya bukanlah orang-orang saleh. Namun subhanallah, wafat di masjid. Dan sebelum wafat itu, orang-orang mendengarnya di akhir-akhir daripada nafasnya berkata, saya melihat tempat duduk saya di surga. Dan saya melihat bidadari menanti saya di surga. Dia diucapkan kalimat at-tauhid. Lalu dia menghembuskan nafasnya terakhir. Padahal zahirnya di kehidupan manusia bukanlah orang-orang taat. Sehingga kejadian ini membuat orang-orang di sekitarnya bertanya-tanya, apa amalan orang ini? Kenapa dia bisa demikian luar biasa wafatnya? Dia tersenyum sebelum wafat dan bahagia sebelum wafat. Dan melafazkan la ilaha illallah sebelum wafat. Ditanya kepada ayahnya, ditanya kepada ibunya, apa yang spesial pada anak ini sehingga wafatnya sedemikian luar biasa. Kata si bapak, kata orang tuanya, kami tidak pernah tahu apakah amal spesial yang dia lakukan. Kami tidak pernah tahu kecuali hanya satu amal saja yang spesial yang kami lihat. Apa itu? Anak saya ini itu berpacu-pacu dengan muadzin masjid untuk sampai lebih dahulu ke masjid di lima waktu sholat. Subhanallah. Terkenal di Arab Saudi bahwa muadzin itu orang yang pertama masuk masjid, menanti datangnya waktu azan dan sudah siap untuk azan sebelum waktu azan itu datang. Dia sudah di masjid. Ketika pas waktu azan itu masuk, dia langsung azan. Mereka adalah orang yang paling standby di masjid. Adapun masyarakatnya itu banyak sekali yang lambat ke masjid karena antara azan dan iqamat di sana bisa setengah jam. Maka masyarakatnya terdidik untuk lambat ke masjid karena memang antara azan dan iqamat lama. Namun dia ini berpacu-pacu dengan muadzin untuk setiap hari lima kali dalam sehari berpacu dengan muadzin siapa yang paling dulu ke masjid. Subhanallah, ternyata dia merpati masjid. Orang yang sangat mencintai masjid. Hatinya yang terikat di masjid. Subhanallah, masyarakat tidak tahu, namun Allah tahu. Dan Allah perlihatkan kepada manusia. Saudaraku, saudariku, mudah-mudahan seperti ini bisa memberikan sedikit penghaus dahaga daripada makna hadis yang tadi ditanyakan. Wallahu a'lam. Baik, kemudian dapat dipahami oleh Al-Akh Abu Usamah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya datang dari seorang ummahat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ketika di dalam berdoa berderai air mata, teringat atas dosa yang telah diperbuat dan ingat akan azab Allah yang begitu pedih hingga perhisaban di padang mahsyar yang jarak matahari begitu dekat. Ya, apakah diterima oleh Allah doa tersebut, bukan karena makna bacaan doa yang dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Anda lakukan itu sudah luar biasa, dan apa yang terjadi pada Anda sebenarnya sudah luar biasa. Karena banyak orang-orang yang dalam doanya tidak bisa meneteskan air matanya. Banyak orang yang berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang hatinya tidak hadir dalam doa itu. Dan banyak orang yang mengingat dosanya namun air matanya tidak meleleh. Air matanya tidak berderai. Maka sebenarnya apa yang Anda rasakan, saudariku, adalah suatu hal yang luar biasa. Akan tetapi, tambahkan. Tambahkan dengan tidak hanya takut kepada azab Allah itu saja. Allah memiliki azab, Allah juga memiliki ampunan. Dan kita ditakdirkan berdosa agar kita takut azabnya dan bersegera menuju rahmatnya. Maka, di satu sisi ada rasa takut. Namun jangan berhenti di rasa takut itu. Lanjutkan dengan sisi lain, yaitu ada rasa harap yang besar. Karena Allah Tabaraka berjanji, seluruh dosa kalian aku akan ampuni, manakala kalian serius bertaubat dan kembali ke jalanku yang benar. Maka lakukan keseriusan untuk kembali ke jalan Allah yang benar, kemudian gabungkan antara rasa takut dengan rasa harap. Sehingga, jadilah dia kesempurnaan kehidupan manusia di permukaan bumi, di mana di satu sisi dia takut kepada Allah, dan di satu sisi dia harap kepada Allah. Kalau ini terjadi, maka hidup Anda telah lurus, dan Anda insya Allah akan menjadi orang-orang yang akan masuk dalam rahmat Allah. Semoga istiqamah. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan kita ambil satu pertanyaan lagi tutup kajian di kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan dari seorang pendengar di Kandis. Nah, Pak Ustadz, saya mau bertanya, berapa uang atau banyak uang yang wajib dizakatkan dan berapa lama uang itu disimpan baru wajib dizakatkan? Dan apa dalilnya? Terima kasih Ustadz. Dari Pak Harun di Kandis. Kepada saudara kita, barakallahu fiik, takarannya bukanlah uang, tapi takarannya adalah emas. Karena uang di zaman Rasul kita tidak ada. Uang di zaman Rasul kita tidak ada. Yang ada adalah emas. Barang-barang di zaman Rasul kita dihargai dengan emas dan perak, bukan dihargai dengan uang. Dan uang ini adalah datang belakangan. Dan konon kabarnya yang pertama kali membuat uang seperti ini yang bukan emas dan perak adalah Cina. Konon kabarnya seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu takarannya adalah emas, bukan uang. Dan uang menyesuaikan dengan harga emas. Takarannya adalah 20 mithqal emas. Kira-kira kalau dihitung dengan karat sekarang, maka dia adalah 85 karat. 85 gram, maaf. Kalau dihitung gram sekarang, maka takarannya wallahu alam sekitar 85 gram. Dan tinggal Anda kalikan 85 gram dengan berapa harga 1 gram sekarang di pasaran. Itulah nisabnya. Dan kemudian kalau Anda punya dana senisab itu, setakaran itu, dan selama 1 tahun tidak pernah kurang dari takaran itu, maka pada tahun depannya Anda wajib zakat. Dan tahunnya adalah tahun Hijriyah dan bukan tahun Masehi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan itu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Diberikan kata penutup kepada Ustaz. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dimanapun antum berada. Sesungguhnya amalan kita adalah sebab untuk datangnya surga atau datangnya neraka, wa ni'adzu billah. Maka perhatikanlah amal itu dalam kehidupan kita. Karena mustahil orang yang di dunia mengejar surga dan benar-benar serius zahir dan batin, lalu kemudian Allah berikan kepadanya neraka. Sebagaimana mustahil orang yang benar-benar mengejar neraka zahir dan batin, lalu Allah masukkan dia ke surganya. Ini tidak mungkin. tanpa ada kebaikan sedikit pun di dalam hatinya, dia akan neraka selama-lamanya. Waliyadzu billah. Oleh karena itu perhatikanlah amalan kita. Dan jangan pernah terlalu bersandar kepada takdir, sehingga akhirnya setan masuk dan mengatakan ini dan itu di dalam hati kita. Mari tata hidup kita di atas amal saleh, zahiran wa batinan, sehingga akhirnya kita berhak untuk menjadi penduduk-penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama 'ala 'abdihi wa rasulih Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.